Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qani fi dzin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan syarah dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengenai perkara hijrah yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan pelengkap dari penjelasan mengenai masalah hijrah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hijrah disyariatkan dari negeri kekufuran menuju negeri kaum muslimin, dikarenakan di negeri kekufuran tersebut kaum muslimin sulit atau bahkan tidak bisa untuk melaksanakan syiar-syiar agamanya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menambahkan permasalahan bagaimana apabila sebaliknya, apabila seorang muslim itu ingin untuk pergi dari negeri kaum muslimin, negeri Islam, kepada negeri kekufuran. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi dua permasalahan tadi. Permasalahan pertama yaitu permasalahan safar, sekedar melakukan safar, perjalanan jauh ke negeri kafir bukan untuk menetap di sana, namun untuk menunaikan suatu kebutuhan tertentu, kemudian kembali ke negeri kaum muslimin. Apabila ini yang diinginkan, maka di situ ada tiga persyaratan. Jadi para ulama meletakkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dikarenakan berangkatnya seseorang ke negeri kekufuran tersebut ada bahaya yang terkandung di dalamnya bagi agama orang yang pergi ke sana tersebut. Maka diletakkan syarat-syarat yang berlapis untuk kemudian meminimalisir atau kemudian meyakinkan bahwasanya pengaruh dari kehidupan orang-orang kafir tersebut tidak berpengaruh bagi muslim yang pergi ke negeri kafir tersebut. Persyaratan yang pertama adalah dia memiliki ilmu sehingga dia bisa menolak segala macam syubhat. Persyaratan yang kedua, dia memiliki ad-din, ya, memiliki agama yang kuat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menolak segala macam godaan syahwat. Persyaratan yang ketiga, memang benar-benar dia memiliki kebutuhan untuk pergi ke negeri kafir tersebut, bukan tanpa kebutuhan atau bukan karena kebutuhan yang tidak mendesak, bukan karena kebutuhan yang sepele yang sebenarnya bisa di tunaikan di negeri-negeri kaum muslimin, tapi kebutuhan yang mendesak yang memang tidak bisa ditunaikan kecuali di sana, maka ini tidak mengapa untuk seorang pergi ke negeri kafir. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai hukum tinggal di sana. Maka ini lebih besar lagi pengaruhnya terhadap seorang muslim. Maka demikian pula para ulama meletakkan syarat-syarat untuk seorang bisa tinggal di sana, sehingga seorang yang akan pergi ke sana dan tinggal di sana hendaknya berpikir ulang untuk bisa atau untuk tinggal di sana, dikarenakan selain biaya bepergian ke negeri kafir tersebut mahal, itu saja, belum lagi agama seseorang kemudian menjadi taruhannya. Bisa jadi dia kembali ke negeri kaum muslimin, atau dia terpengaruh dengan orang-orang kafir tadi sehingga dia menjadi pertama bisa jadi murtad, atau bisa menjadi seorang yang munafik membenci Islam dalam keadaan dia kemudian menampakkan syiar-syiar Islam, menampakkan keislaman, atau bisa jadi dia terpengaruh godaan-godaan syahwat menjadi orang yang fasik, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian bisa jadi dia menjadi seorang yang kagum terhadap kehidupan orang-orang kafir yang bebas, kemudian juga menjadi orang-orang yang mencintai orang kafir, dan kemudian lebih dari itu kemudian merendahkan dan menghinakan kaum muslimin. Oleh karena itu diletakkan syarat-syarat oleh para ulama, selain syarat-syarat untuk tadi berpergian ke negeri-negeri kafir, maka para ulama juga meletakkan syarat untuk seorang bisa tinggal di negeri-negeri kafir tersebut. Kita ulangi sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, fal iqamatu fi biladil kufr la budda fiha min syartain asasiyain. Maka tinggalnya seseorang itu di negeri-negeri kekufuran, haruslah padanya ada dua syarat yang mendasar. Asyartul awal, syarat yang pertama, amnul muqimi ala dinihi bihaitu yakunu indahu minal ilmi wal iman, yaitu keamanan, rasa aman dari orang yang tinggal di sana atas agamanya, rasa aman atas agamanya, supaya agamanya tidak terpengaruh, tidak rusak dikarenakan tinggal di sana. Dari sisi dia memiliki ilmu, keilmuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, wal iman, dan kekokohan iman, wa quwwatil azimati ma yatma'innuhu 'ala tsabati 'ala dinihi, dan juga dia memiliki tekad yang kuat yang dengannya dia merasa tenang bahwasanya dia akan kokoh di atas agamanya, tidak berubah, tidak terpengaruh dengan akidah-akidah dan syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir di sana ataupun godaan-godaan syahwat. Qala wal hadaru min al inhiraf wal zayl, dan dengannya pula dia memiliki rasa al hadar, berhati-hati dari al inhiraf yaitu penyimpangan, wal zayl, ketergelinciran dari agamanya. Qala wa an yakuna mudmiran li adawatil kafirin, dan diharuskan pula dia menyembunyikan di dalam hatinya permusuhan terhadap orang-orang kafir, wa bughdhum, dan juga memiliki rasa benci kepada mereka, mubta'idan an walatihim, menjauhi segala macam bentuk loyalitas kepada mereka, wa mahabbatihim, dan juga kecintaan terhadap mereka. Qala fa inna muwalatihim, fa inna muwalatahum ومحبته مما ينافي الإيمان بالله. Karena kecintaan atau loyalitas kepada mereka itu termasuk perkara yang menafikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu dan juga telah kita sebutkan pada awal-awal pelajaran. Salah satu usul ini, bahwasanya menafikan iman bisa jadi menafikan secara mutlak ataupun kemudian menafikan kesempurnaan dari keimanan tersebut. Kita ulangi sedikit, bahwasanya kecintaan dan loyalitas yang kemudian menafikan iman secara mutlak, yaitu menafikan iman secara keseluruhan, adalah apabila seorang itu mencintai orang-orang kafir dalam keadaan dia mencintai agama mereka, mencintai agamanya. Ini agama yang bagus, ini agama yang tidak mengapa untuk dikerjakan, agama yang kemudian peduli kepada sesama, agama yang begitu dan begitu mencintai agamanya, praktek-praktek kekufuran yang mereka lakukan, ibadah-ibadah mereka, mereka mencintainya, atau orang tersebut mencintainya dan juga mencintai orang-orang kafir tadi, atau mencintai kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, atau kemudian dia dengan kecintaannya tersebut membantu orang-orang kafir untuk kemudian memenangkan orang-orang kafir tersebut dalam perseteruan dan peperangan dengan orang-orang Islam, dengan kaum muslimin. Karena kecintaannya misalnya menjadi pasukan mereka, ikut dalam barisan pasukan mereka, sedangkan yang diperangi adalah kaum muslimin. Ingin dia supaya negeri tersebut menang, misalnya dia seorang muslim tapi seorang warga negara Amerika misalnya, atau warga negara Inggris misalnya, masuk ke dalam pasukan mereka dan kemudian memerangi kaum muslimin dalam keadaan dia menginginkan kemenangan negerinya, negeri kafir tersebut atas kaum muslimin, ya. Maka inilah yang kemudian menjadikan seorang terancam keluar dari agamanya, kecintaan dan loyalitas yang seperti ini. Adapun kecintaan dan loyalitas yang merupakan dosa besar, yaitu ketika kecintaan tersebut didasari perkara-perkara duniawi, karena orang kafir tersebut adalah bosnya misalnya, atasannya, orang yang kemudian dia bekerja kepadanya, atau dikarenakan permasalahan-permasalahan lain, orang tadi misalnya yang bisa melindunginya sehingga dia cinta kepadanya. Nah, karena permasalahan-permasalahan duniawi, maka diusahakan apabila seseorang kemudian ada muamalah dengan orang-orang kafir, tetap dia tidak bisa kemudian memberikan kecintaannya terhadap orang kafir tersebut. Muamalah, jual beli, atau kemudian pekerjaan, hanya sekedar pekerjaan saja, tidak kemudian ada keterikatan dan rasa cinta kepada mereka, tidak ada rasa cinta kepada mereka, orang-orang kafir tersebut. Nah, karena kan ini adalah suatu dosa besar yang kemudian menafikan kesempurnaan iman. Yang dinafikan apa? Kesempurnaannya, bukan iman secara keseluruhan, secara mutlak tercabut dari seorang hamba ketika mencintai dengan jenis yang ini, tapi kesempurnaannya hilang, kesempurnaannya hilang. Yang sangat disayangkan, bahwasanya pada masa ini kaum muslimin banyak diperangi dalam permasalahan ini, kecintaan terhadap orang-orang kafir, ya. Diperangi dengan cara ditampilkan di media-media tokoh-tokoh kafir dari kalangan olahragawan misalnya, atau dari kalangan misalnya penyanyi, pemain, bintang film dan lain sebagainya, orang-orang yang kafir dikedepankan, kemudian dijadikan idola oleh kaum muslimin. Maka ini sangat disayangkan. Ini adalah suatu yang kemudian menafikan kesempurnaan iman apabila memang seorang ada rasa cinta kepada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan dan telah kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pada awal pelajaran kita. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab An-Nuniyah, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma zaka fi imkani, وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Apakah kalian itu, apakah engkau itu tad'i atau mencintai orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau mengklaim, engkau mencintai Allah, mencintai musuh Allah dalam keadaan dia mengklaim saya mencintai Allah. Madzaka biimkani, yang seperti ini tidaklah mungkin seorang mencintai orang lain misalnya, kemudian orang dia sekaligus mencintai musuh dari orang tersebut. Seorang benar-benar mencintai si A, benar-benar mencintai si B, sedangkan si B ini musuhnya si C. Tidak mungkin kemudian A itu kemudian mencintai si C. Tidak mungkin. Ketika dia mencintai si B, maka dia apa? Mesti memusuhi musuh dari orang yang dicintainya tersebut. Mesti memusuhi musuh dari orang yang dicintainya tersebut. Maka apakah seorang kemudian menyangka bahwasanya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia mencintai orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, ya. Apalagi kita lihat olahragawan dan atlet itu, misalnya atlet sepak bola, ada di antara mereka yang memakai salib, ada di antara mereka yang memang memakai tato yang ada apa namanya syiar kekuburannya, ada di antara mereka yang kemudian ketika apa namanya itu membentuk tanda salib dengan tangannya dan lain sebagainya, itu syiar kekufuran. Apakah yang seperti ini dicintai, patut dicintai? Nah, tidak patut dicintai. Dia adalah seorang musuh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya dia pasti masuk ke dalam neraka, tidak kita mentakyin karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya, tentu saja. Namun dia dalam keadaan dia beragama dan agama kekufuran, dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tidak tahu, bisa jadi ketika akhir hidupnya bisa jadi dia jadi wali Allah, bisa jadi, kita tidak memastikan. Namun dalam keadaan seperti itu kita katakan dia musuh Allah, tidak mungkin kita cintai. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Kalian tidak akan, atau engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mereka itu mencintai orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Orang-orang yang memusuhi tadi adalah bapak-bapak mereka sendiri. Tidaklah kemudian seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai mereka, walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri, bapak-bapak orang yang beriman tadi, au abna'ahu atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahu atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum atau kemudian keluarga mereka sendiri, apalagi orang asing, apalagi orang yang tidak dikenal sebetulnya, ya. Jauhi, hindari kecintaan kepada mereka. Ingat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kemudian memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menyembunyikan kebencian kepada kaum muslimin. Ya, menyembunyikan kebencian kepada kaum muslimin. Seakan-akan mereka peduli kepada kaum muslimin, padahal mereka menginginkan bahwa kaum muslimin itu murtad semuanya dari agama mereka, masuk ke dalam agama mereka. Itu yang mereka cintai dari kaum muslimin. Paling tidak mereka menginginkan untuk kaum muslimin mencintai orang-orang kafir tersebut sehingga berkurang keimanannya. Ini paling tidak target mereka, mengedepankan tokoh-tokoh kafir tersebut untuk kemudian mengikis keimanan kaum muslimin. Qala al-ayah. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ada yang tahu ayat apa ini, surat apa? Yang lihat buku tahu. Al-Maidah ayat berapa? 51. Baik. Al-Maidah ayat ke-51. Nah. Yang sempat apa membuat apa? Berita yang menghebohkan, di mana ada orang itu, seorang kafir yang kemudian menghinakan ayat ini. Menghinakan ayat ini. Maka kita bagian meresapi maknanya. Mana ayat ini artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sini dipanggil dengan nama iman. Artinya apa yang disebutkan di sini adalah termasuk bentuk keimanan, adalah termasuk kemudian wujud keimanan seorang. Apa hal tersebut? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, teman-teman dekat, atau kemudian pemimpin. Tafsirnya bisa berbeda-beda. Awliya, orang yang diberikan loyalitas dan kecintaan, bisa teman dekat, bisa jadi seorang pemimpin, diberikan loyalitas. Ba'duhum awliya ba'd, sebagian mereka itu sebagai teman dekat bagi yang lainnya, bagi sebagian yang lain. Itu mereka orang-orang kafir tersebut, ya, mereka yang berloyalitas antara sesama mereka. Orang Nasrani dengan orang Nasrani, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Nasrani. Adapun kaum muslimin mencintai kaum muslimin, berloyalitas kepada kaum muslimin, tidak ada loyalitas kepada yang selain kaum muslimin. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang yang siapa kemudian berloyalitas kepada mereka, maka itulah orang itu adalah bagian dari mereka. Orang itu yang berloyalitas kepada mereka adalah bagian dari mereka. Nah, ini yang kemudian yang kita sebutkan tadi, suatu bentuk loyalitas yang kemudian mencabut iman seseorang dari akarnya, menafikan keimanan seorang muslim secara mutlak, mengeluarkannya dari agama Islam. Ini yang disebutkan di sini. Ya, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka dengan loyalitas yang tadi kita sebutkan, mencintai agama mereka dan juga mencintai orang-orang yang melakukan agama tersebut, kemudian juga mencintai mereka sehingga membantu mereka untuk memenangkan orang-orang kafir terhadap orang muslim. Nah, maka apa? Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka sungguhnya dia adalah termasuk bagian dari mereka. Adapun perkataan mereka yang kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang mencoblos orang kafir kemudian kafir, ini harus dilihat lagi apakah betul seperti itu hukumnya. Karena di balik bentuk mencoblos tersebut, niatan-niatannya berbeda, ya kan? Niatan-niatannya berbeda. Ada yang mungkin karena sekedar apa kekaguman, walaupun itu sudah tidak boleh, kekaguman terhadap orang tersebut, bukan ingin mengunggulkan, memajukan, atau kemudian menjadikan orang-orang kafir tersebut unggul di hadapan orang-orang muslim, hanya karena faktor duniawi. Oh, kalau dia yang berkuasa, maka apa, ekonomi lancar, ini beres, itu beres, segala macam beres, ya, tidak ada korupsi dan yang lain sebagainya. Duniawi faktornya, maka apa, dosa besar, minal kabair, kemudian termasuk dosa besar yang besar, ya, yang sangat besar. Kenapa? Karena di sini diistilahkan dengan penafian keimanan, ya. Kalau disebutkan dengan penafian keimanan, maka ini bukan dosa besar yang artinya, ya, semua dosa besar tidak remeh, tapi kemudian ini dosa besar yang sangat besar, ya. diistilahkan dengan penafian keimanan dalam dua ayat yang kita sebutkan tadi, ayat Mujadilah dan ayat ini Al-Ma'idah. Tapi Al-Ma'idah ini lebih khusus kepada bentuk loyalitas yang kemudian menjadikan seorang tercabut keimanannya secara mutlak. Ini kita membahas hukum ya. Sekali lagi, apabila kita membahas perkara yang seperti ini, kita sedang membahas hukum, bukan kemudian menjadikan kita semuanya sebagai hakim. Jangan sampai kita semua menjadi sebagai seorang hakim yang kemudian melihat, ah cocok ini orang ini begini. Ah, bagi apa kafir, bukan? Ya, pembahasan-pembahasan yang seperti ini, tolong sekali lagi dipahami. Kita hanya ingin membahas hukumnya dalam hukum syar'i seperti apa. Ya. Adapun prakteknya, tatbiknya, kita tidak pantas menjadi seorang hakim. Setiap dari kita ini tidak pantas menjadi seorang hakim. Ya, kembalikan kepada ulama. Ya, jangan kemudian dengan serampangan mengatakan orang ini sudah kafir, orang ini keluar dari Islam, berloyalitas kepada orang kafir. Yang ini patut kemudian selalu diingatkan. Ya, kenapa? Karena perkara-perkara yang seperti ini dibahas oleh orang-orang Khawarij. Ya. Bedanya mereka dengan mudahnya apa? Menerapkan hukum ini kepada orang yang mereka anggap sudah cocok dengan hukum ini. Dibahas oleh orang-orang teroris itu yang seperti ini, suruh salah-salah nawakul Islam. Mereka membahas hal-hal seperti itu, kemudian mereka terapkan, padahal mereka orang-orang bodoh sebetulnya. Orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang alim, bukan seorang yang berhak untuk menjadi hakim. Ya. Maka kita selalu mengingatkan untuk menerapkan hukum tersebut bukan diserahkan kepada kita. Bukan diserahkan kepada kita orang yang terhitung pemula dalam menuntut ilmu. Maka ini diserahkan kepada para ulama dan juga diserahkan kepada para umara, para apa namanya, pemerintah yang kemudian bisa memutuskan orang ini sudah keluar dari agama. Qala inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ayat selanjutnya itu Al-Maidah ayat ke-52 disampaikan juga di sini. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihi. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa'ata Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Ini yang ke-52. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Itu bisa jadi penyakit keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala akan keamanan kaum muslimin, atau penyakit nifaq, kemunafikan, tidak mempercayai Islam tapi menampakkan keislaman. Orang-orang yang seperti ini yusari'una fihim. Mereka akan kemudian bersegera menuju orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, untuk kemudian mencintai mereka dan berloyalitas kepada mereka, mengadakan perjanjian dengan mereka secara diam-diam. Yaqulu nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata, beralasan, kami khawatir bahwasanya kami ini akan ditimpa da'irah, musibah. Ditimpa yaitu apa? Kekalahan oleh orang-orang kafir tersebut. Orang-orang kafir nanti menguasai kaum muslimin. Berarti apa? Su'udzon billah. Mereka kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut akan mengarahkan kaum muslimin, akan mengalahkan Nabi Muhammad ketika ayat ini turun. Ya, jadi mereka kemudian mengadakan perjanjian dengan orang kafir supaya nanti kalau kaum muslimin kalah mereka aman, ya, tidak termasuk orang yang kemudian ditawan misalnya, atau kemudian dihukum mati misalnya, mereka aman karena sudah dari awal yang memiliki perjanjian dengan orang-orang kafir. Ya, memiliki perjanjian dengan orang-orang kafir. Fa'atallahu an yatiya bil fatih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan, karena itu memang janji Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin, atau suatu perkara dari sisinya, maka mereka atas perkara yang mereka sembunyikan dalam diri-diri mereka, mereka menjadi menyesal. Ya, ternyata orang-orang yang tadi mereka ada perjanjian dengannya, yaitu orang-orang kafir tadi, kalah ternyata. Yang mereka takut awalnya mereka menang, sehingga mereka mengadakan perjanjian, ternyata kalah, dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini surat Al-Maidah ke-52. Qala wa thabata fi sahihi 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang hadis yang sahih dalam kitab sahih, di sini adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya beliau bersabda, anna man ahabba qauman fa huwa minhum wa anna al-mar'a ma'a man ahab, bahwasanya siapa yang mencintai suatu kaum maka mereka atau dia termasuk golongan mereka, golongan orang yang dicintai tersebut. Mencintai orang-orang kafir ya termasuk mereka, mencintai kaum muslimin ya termasuk kaum muslimin. Wa annal mar'a ma'a man ahab, dan bahwasanya seorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, termasuk golongan orang-orang yang atau orang yang dicintainya, masuk dalam golongan orang yang dicintainya. Dan juga nanti pada hari kiamat nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Qala wa mahabbatu a'da'illah min azami ma yakunu khataran 'ala al-muslim. Dan kecintaan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara yang paling besar bahayanya terhadap seorang muslim. Qala li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wa ittiba'ahum. Karena kecintaan terhadap mereka itu kemudian berkonsekuensi seorang tadi kemudian ingin mengikuti mereka dan kemudian ingin sama seperti mereka. Ingin sama seperti mereka. Jadi kecintaan tersebut menarik seseorang secara perlahan untuk kemudian menjadi orang yang mirip dengan orang yang dicintai. Coba orang, lihat orang yang punya idola seorang tertentu, diikuti dari gaya pakaiannya, kemudian diikuti juga gaya rambutnya, diikuti ucapannya, ya, segala macam yang kemudian dilakukan oleh sang idola tersebut diikuti. Nah, kalau dicintai orang kafir, ya, ini kemudian berbahaya bagi seorang muslim. Bisa jadi kemudian dia mengikuti apa-apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut, padahal bisa jadi apa yang mereka lakukan termasuk agama mereka, termasuk agama mereka. Nah, seperti contohnya perayaan Natal ini adalah termasuk agama orang-orang Kristen, agama orang-orang Kristen. Apabila seorang memiliki teman dekat orang Kristen misalnya, ya, akhirnya karena apa permasalahan toleransi dan yang lain sebagainya, akhirnya ikut merayakan, ikut memberikan selamat dan yang lain sebagainya, berbahaya bagi agama seorang Muslim, berbahaya bagi agama seorang Muslim, ya, supaya ada kecocokan di antara dia dengan temannya tadi, akhirnya dia mencocoki agamanya paling tidak dengan memberikan selamat dan yang lain sebagainya, berbahaya bagi agama seorang Muslim. Atau contoh-contoh yang lainnya. Qala aw 'ala al-aqall adamul inkari 'alaihim, atau paling tidak kecintaan tersebut akan menjadikan seseorang tidak mengingkari apa yang mereka lakukan dari kekufuran. Tuh, pengingkaran tersebut paling tidak dengan hati. Yang dimaksud adalah pengingkaran dengan hati. Tidak ada pengingkaran dalam hatinya. Oh, yang mereka lakukan sah-sah saja, tidak mengapa. Mau merayakan Natal silahkan. Tidak ada rasa kebencian dalam hatinya. Tidak ada pengingkaran dalam hatinya. Padahal itu apa? Adhaful iman. Pengingkaran dengan hati tersebut dikarang oleh Rasulullah adalah selemah-lemahnya keimanan. Selemah-lemahnya keimanan. Harus ada pengingkaran terhadap kekufuran dalam hati seseorang. Qala walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, man ahabba qauman fa huwa minhum. Barang siapa yang kemudian mencintai seorang suatu kaum, maka kemudian orang-orang tersebut adalah termasuk dari bagian dari mereka, termasuk golongan mereka, karena akan orang tadi yang mencintai suatu kaum akan tertarik sedikit demi sedikit untuk kemudian mencocoki kaum tadi, mengikuti kaum tadi, maka dia hampir-hampir menjadi sama seperti mereka, orang yang dicintai tadi. Berbahaya bagi agama seorang muslim. Ini makna sabda Nabi tadi, man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang kemudian mencintai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Itu dia akan mencocoki kaum tadi, tidak mengingkari kaum tadi dalam apa yang mereka lakukan, bahkan berusaha untuk kemudian mirip dengan kaum tadi, mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum yang dia senangi dan cintai. Ini syarat yang pertama, syarat yang cukup panjang tadi kita sebutkan, memiliki keimanan yang kuat, memiliki ilmu tentang agama Islam, menyembunyikan kebencian terhadap mereka dan permusuhan terhadap mereka, itu syarat yang pertama. Kemudian beliau akan menyebutkan syarat yang kedua. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, an yatamakkana min izhari dinihi. Bahwasanya mungkin bagi dia, memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya, bihaitu yaqumu bi sya'airil Islam biduni mumani'in. Dari sisi dia bisa melakukan syiar-syiar Islam tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Qala fala yumna'u min iqamati sholati wal jumu'ati wal jama'at. Maka dia tidak dilarang untuk menegakkan sholat dan melakukan sholat Jumat, dan juga untuk melakukan sholat berjamaah. Hal-hal yang wajib untuk dilakukan seorang muslim tidak dilarang di situ, tidak dilarang di negeri tersebut. Melakukan sholat, menegakkan sholat Jumat, dan juga menghadiri sholat-sholat jamaah, ini tidak dilarang di sana. Qala in kana ma'ahu man yusalli jama'atan. Apabila memang dia ketika berada di negeri tersebut, memang ada orang-orang yang kemudian sama-sama muslim sholat bersamanya, sholat jamaah. Ya. Kalau di situ memang dia cuma sendirian, ya berarti tidak wajib jamaah, tidak wajib jum'ah. Tapi yang dijadikan syarat bahwasanya dia tidak dilarang untuk sholat di situ. Dia sendirian tidak dilarang untuk sholat, itu saja. Tapi kalau dia bersama dengan kaum muslimin yang lain, berarti selain dia tidak dilarang sholat, tidak dilarang untuk kemudian melakukan sholat Jumat, atau dilarang untuk melakukan sholat jamaah. Nah, karena itu kewajiban bagi kaum muslimin apabila mereka ada suatu komunitas di situ. Nah, adapun apabila sendirian, ya cukup. Maksudnya dia tidak dilarang untuk melakukan sholat fardu. Qala wa man yuqimul jum'ah, dan juga ada orang-orang yang bersamanya menegakkan sholat Jumat. Qala wa la yumna'u min az-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairiha min sya'airiddin. Dan juga dia tidak dilarang dari menunaikan zakat, melakukan puasa, menunaikan ibadah haji dan yang selainnya dari syiar-syiar agama Islam. Qala fa innahu fa in kana la yatamakkaru min dzalika lam tajuz al-iqamatu li wujubi hijrati hina idzin. Maka apabila dia tidak bisa untuk melakukan perkara-perkara syiar-syiar Islam yang wajib tersebut, maka tidak boleh untuk tinggal di sana, karena ketika keadaannya seperti itu, maka wajib untuk berhijrah. Wajib untuk berhijrah apabila dia tidak mampu menampakkan syiar-syiar agama Islam yang memang wajib untuk dilakukan. Qala rahimahullah, qala fil mughni safhah 457 al-mujallad as-sabi'. Berkata dalam Al-Mughni, yaitu Al-Imam Ibn Qudamah, pengarang Al-Mughni, suatu kitab fiqih dari mazhab Hanbali yang termasuk rujukan dalam mazhab Hanbali, berkata Ibn Qudamah dalam Al-Mughni halaman 457 jilid ke-8, fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrah, ketika membahas tentang jenis-jenis manusia dalam hubungannya dengan ibadah hijrah. Qala ahaduha man tajibu alaihi. Jenis yang pertama dari kalangan manusia yaitu yang wajib atas mereka untuk berhijrah. Wajib atasnya untuk berhijrah. Qala wa huwa man yaqdiru alaiha. Yaitu barang siapa yang mampu untuk hijrah, wala yumkinuhu izharu dinihi, dan tidak mungkin baginya untuk menampakkan agamanya, menampakkan syiar-syiar agama yang wajib dilakukan di negeri kafir tersebut. Qala wala tumkinuhu min iqamati wajibati dinihi, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Ma'al maqami bainal kuffar, dengan tetap tinggal di kalangan orang-orang kafir, di tengah orang-orang kafir. Qala fa hadza tajibu alaihi alhijrah, maka ini wajib baginya untuk berhijrah. Li qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 97, yang juga sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Di sini disampaikan oleh Ibn Qudamah dalam kitab Al-Bughni. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka itu menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ditanyakan, mereka terus bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa kalian? Mereka kemudian berkata, dahulu kami dalam keadaan tertindas di muka bumi. Maka malaikat tersebut berkata, bukankah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut, ke tempat yang negeri kaum muslimin yang bisa beribadah dengan bebas di sana. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang tersebut tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu buruk-buruknya tempat kembali. Qala wa hadha wa'idun syadid, dan ini adalah ancaman yang keras. Yadullu 'alal wujub, ini menunjukkan kewajiban untuk berhijrah. Karena ada ancaman, maka menunjukkan orang yang tidak melakukannya maka dia berdosa, dan bahkan ancamannya keras. Nah, maka dia menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang wajib, dan apabila tidak dilakukan maka itulah dosa besar. Qala wali annal qiyama biwajibi dinihi wajibun ala man qadara alaihi, dan dikarenakan seorang itu melaksanakan kewajiban agamanya, ini adalah sesuatu yang wajib. Melaksanakan kewajiban agama ini wajib bagi orang yang memang mampu melakukannya. Qala wal hijratu min daruratil wajib, dan hijrah, pindah dari tempat kekufuran ke negeri Islam, maka ini termasuk daruratul wajib, artinya perkara yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban agama tadi. Bahkan darurat, satu yang darurat untuk kemudian dia bisa melakukan kewajiban, dia harus hijrah. Qala wa tatimmatuhu, dan juga penyempurna dari kewajiban tersebut. Qala wa ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, dan perkara apapun yang kemudian tidaklah sempurna suatu kewajiban apabila dengan dilakukannya perkara tersebut, maka perkara tersebut juga wajib. Ya, kaidah yang sudah pernah kita sampaikan, ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, perkara yang tidaklah sempurna suatu kewajiban apabila dengan dilakukan perkara tersebut, maka perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Penyempurna dari suatu yang wajib adalah wajib. Penyempurna maksudnya bukan pelengkap ya, tapi penyempurna adalah apa? Suatu yang menjadikan kewajiban itu sempurna. Kalau kemudian tidak ada sesuatu tersebut, kewajiban tidak sempurna. Harus disempurnakan kewajiban tersebut dengan melakukan perkara ini. Jadi perkaranya adalah hijrah. Kewajiban yang dia harus lakukan tidak sempurna, tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan apa namanya, hijrah tadi, maka dia harus berhijrah. Dia harus berhijrah. Nah, apabila dia tidak bisa sholat di sana, atau tidak bisa melakukan ibadah sholat Jumat, ataupun tidak bisa melakukan sholat berjamaah di sana, maka wajib untuk dia berhijrah. Qala intaha, selesai perwakilan dari Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Terang? Baik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis apa orang yang tinggal di negeri kafir. Jadi ada jenis-jenisnya dan setiap jenis memiliki hukum sendiri-sendiri. Nanti akan dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin dengan berperinci. Itu ada 6 jenis. 6 jenis tinggalnya seorang di negeri kafir. Nah, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang datang bismillah taala. Dan ini insyaallah pertemuan terakhir sebelum menasabar, ada pembahasan insyaallah di liburan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.